Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Aku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi tapi bila tak terbalas, aku tak sakit hati. Kak Ayu, Maesa.